أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد معاشر الإخوان رحمني ورحمكم الله سبوح حديث yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dalam kitab Sahih keduanya dari sahabat Abu Musa Abdullah bin Qais Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalu ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilmi كالغيث الكثير أصاب أرضا." Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, permisalan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala utus aku dengannya, minal huda wal ilmi, yaitu dari bentuk hidayah, petunjuk dan juga ilmu, kama salil ghaithil kathir, seperti hujan yang banyak, seperti hujan yang bermanfaat, asaba ardhon, yang turun ke bumi. Fakanat minha, maka bumi itu tanahnya diantaranya ada yang naqiyatun, subur, qabilatil ma, bisa menyerap air. Fa'anbatat al-kala'a wal-ushwal kathira, sehingga dari tanah itu bisa tumbuh pepohonan, tanaman, rumput-rumput juga yang banyak. Wa kanat minha, dan di antara tanah pula ada yang ajadibu, tanahnya enggak bisa nyerap tetapi dia bisa amsakatil ma'a, bisa menampung air. Kena hujan enggak nyerap tapi dia menampung air. Jadi kayak apa? Kayak ya kalau besar ya danau gitu lah. Kalau kecil ya kubangan tapi yang agak besar. Fanafa Allahu bihan nas. Maka karena dia bisa menampung air, Allah jadikan dia bermanfaat kepada manusia. Wasyaribu, manusia minum darinya. Wasaqau, manusia memberikan air minum kepada binatang ternaknya. Wazara'u, dan juga bisa untuk mengaliri air. Asabat minha ta'ifatan ukhra wa innama hiya qi'an. Lalu ada lagi jenis yang lain, subur, nampung, yang lain adalah qi'an, tandus. Nah, la tumsiku ma'an, tidak bisa menahan air sedikit pun. Wa la tunbitu kala'an, tidak bisa menumbuhkan tanaman, tandus, enggak bisa untuk apa-apa. Fadzalika matalu man faqiha fi dinillah, dan itulah permisalan ya, orang yang Allah Subhanahu wa taala faqihkan, atau orang yang dia faqih fi dinillah, terhadap agama Allah. Wa nafa'ahu ma ba'athani Allahu bi, maka dia bisa mengambil manfaat darinya. Fa'alima, maka dia mengetahui ilmu. Wa'allama, juga bisa mengajarkan ilmu. Wa matalu man lam yarfa bidzalika ra'san wa lam yaqbal hudallahi alladhi ursilat bih. Dan tanah-tanah juga sebagai permisalan bagi orang-orang yang mereka lam yarfa bidzalika ra'san, tidak mengangkat kepala mereka. Fala yaqbal hudallah, tidak bisa menerima hidayah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, sebuah hadis yang agung, yang azim, yang sangat besar, menunjukkan keutamaan ilmu dan juga manusia kaum muslimin yang mereka bertingkat-tingkat di dalam memaknai atau mengambil ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik guru, sebaik-baik pembimbing, sebaik-baik murabbi yang mentarbiyah. Dan di antara tarikah beliau di dalam tadris, ta'lim, dalam mengajarkan, menyampaikan ilmu adalah yatribu amthilatan atau amthalan, memberikan permisalan-permisalan agar lebih mudah untuk dipahami. Banyak Rasulullah SAW ketika menyampaikan ilmu, menyampaikan atau mengajari, membimbing, itu diberikan dengan permisalan-permisalan. Seperti ketika beliau alaihi salatu wasallam mempermisalkan teman duduk, sahabat ya, yang baik dan yang jelek. Beliau permisalkan seperti orang yang menjual minyak wangi, yakni orang-orang teman duduk, sahabat yang baik, dan mempermisalkan sahabat dari susu, teman yang jelek, itu seperti apa? Nafisil qir, seperti pandai besi. Nah, orang akan lebih paham. Oh iya, iya, orang yang baik itu seperti penjual minyak wangi. Sahabat yang baik itu seperti minyak wangi, penjual minyak wangi. Bisa jadi kita dikasih minyak wangi. Atau setidaknya kita kalau mau beli gampang. Oh itu teman saya sendiri minyak wangi, lebih mudah. Atau paling minimalnya apa? Kita bisa mencium wangi setiap saat. Berbeda dengan teman yang jelek, Rasulullah SAW permisalkan seperti pandai besi. Bisa jadi apinya menyambar kita, kemudian membakar pakaian kita. Nah, atau minimalnya kita mencium bau yang tidak sedap. Nah, dengan permisalan ini orang tahu, oh iya, enak berteman dengan orang yang baik, kecipratan wanginya. Berteman dengan orang jelek, baunya enggak enak. Sama. Pengaruh-pengaruhnya akan jelek. Permisalan. Orang akan lebih paham. Demikian pula dalam hadis ini. Rasulullah SAW permisalkan ilmu seperti al-ghaith al-kathir. Hujan yang bermanfaat. Bayangkan ketika dunia barakallahu fikum itu ditahan hujan kering tandus. Nah, bisa mati kita. Wa ja'alna min kulli syai'in hayy wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Dan kita jadikan dengan sebab minal ma, dari air itu, kulla syai'in hayyin, segala sesuatu itu bisa hidup. Jadi air itu sumber penghidupan, air. Sampai Allah sebutkan apa? Kita jadikan kulla syai'in hayyin, segala sesuatu itu bisa hidup, minal ma, dengan sebab apa? Air. Berarti semua makhluk itu bisa dibilang membutuhkan air. Nah, dan itu dipermisalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menggambarkan ilmu air yang turun. Ya, asaba ardan, yang bisa ke tanah. Berarti betapa gersangnya dunia ini. Betapa tandusnya, keringnya kehidupan manusia tanpa ilmu. Sebagaimana tanah yang tidak pernah terkena air hujan kering. Melepek, diinjek panas, nggak bisa buat apa-apa. Demikian pula kehidupan manusia, ketika dia tanpa ilmu, barakallahu fikum, seakan-akan dia hidup. Walakinna qalbahu mayyit, tetapi hatinya mati, seperti mayyit, jasadnya terhidup. Nah, barakallahu fikum. Dan di sini Rasulullah SAW mempermisalkan ilmu seperti air, dan orang yang mendapatkan air, mendapatkan ilmu, Rasulullah SAW permisalkan sebagai tanah bermacam-macam. Nah, kata Rasulullah SAW, bumi itu minha naqiyatun, ada tanah yang subur. Kena air hujan, dia menyerap, tanahnya menjadi subur, ya, bisa yunbit, menumbuhkan tanaman al-kala'a wal-usyral kathir, sehingga dia bisa memberi manfaat untuk dirinya menjadi subur, dan juga bisa memberikan manfaat kepada yang lain, kepada tanaman, kepada rumput, yang tanaman itu bisa digunakan untuk manusia, kebutuhan hewan, kebutuhan binatang. Berlanjut kemanfaatannya, tanaman tersebut bisa untuk apa, berteduh, iya, tanamannya juga bisa menjaga dia. Iya, tanah kalau dia banyak tanamannya kan nggak gampang gugur ya, nggak gampang rusak, bisa menjaga dia. Nah, barakallahu fikum. Ada jenis tanah yang lainnya yaitu ajadibu. Dia nggak bisa menyerap air, nggak bisa. Tapi dia bisa amsakatil ma, menjadikan air itu berada di atas dia, nggak kemana-mana. Dan yang seperti ini juga bisa diberi manfaat, bisa bermanfaat. Nafa'a bihallah, nafa'allahu bihannas. Manusia bisa mengambil manfaat, bisa diambil untuk minum, untuk barakallahu fikum sakau, memberikan air minum binatang ternak. Nah, wazara'u bisa mengalirkan tanaman, diambil untuk irami dan seterusnya. Ini jenis yang kedua. Tetapi bagi tanah sendiri dia bukanlah tanah yang subur, cuma genang di atasnya. Barakallahu fikum. Dan yang terakhir adalah qi'an. Ya, tandus kering kena air hujan cuma lewat. Tidak nyerap, tidak amsak. Nah, barakallahu fikum. Dan ini kata Rasulullah SAW dipermisalkan kepada manusia yang dia menghadapi atau mendapatkan ilmu atau petunjuk. Yang paling baik adalah seperti yang pertama, seperti tanah yang subur. Ketika mendapatkan air hujan, dia menyerap. Sama, ketika dia mendapatkan ilmu, duduk dalam majelisul ilm, dia paham. Kemudian dia mengamalkannya. Lalu dia juga mengajarkannya kepada manusia. Dia serap untuk dirinya sendiri, sehingga dia subur, sehingga dia berilmu, dia bisa mengamalkan, barakallahu fikum, dan juga dengan air yang ada di diri dia itu, dia bisa apa? Menumbuhkan tuh tumbuhannya, tumbuhan ini akhirnya bermanfaat. Sama, manusia kalau dia paham, dia mengajarkan, yang diajarkan juga paham, lalu mengamalkan terus, tidak ada habisnya, terus faedahnya kemana-mana. Nah, ini yang paling pertama, yang paling utama, naqiyatul subur. Adapun jenis manusia yang kedua, dalam dia mendapatkan ilmu, menyerap ilmu, barakallahu fikum, ajadib. Duduk dalam majelis ilmu tapi kurang paham. Ya, duduk dalam majelis ilmu ayatnya apal, dalilnya apal, hadisnya apal, tapi pemahamannya kurang. Nah, maka yang demikian ini bisa jadi dia mengambil manfaat, bisa jadi tidak, tetapi apa? Manusia masih bisa mengambil manfaat darinya. Dipermisalkan dengan apa? Aja di tanah yang airnya menggenang, dia enggak subur. Tetapi setidaknya dia bersama ilmu, iya, bersama dengan hidayah Allah. Dia nggak subur tanahnya, tetapi apa? Dia bisa mendiamkan air di atasnya. Seperti orang ilmunya tetap dia bersama dia, walaupun pemahamannya kurang. Nah, ya kita mendengar hadis sama-sama mendengar hadis, kita mendengar hadis, para ulama mendengar hadis. Kira-kira yang mendalami lebih jauh siapa? Ya para ulama, kita nggak terlalu mendalam. Iya, kenapa? Karena keterbatasan kita. Sama, tanah pun demikian. Ada yang bisa menyerap sampai habis, sampai menumbuhkan tanaman. Ada yang cuma menggenang tok. Tetapi setidaknya bersama ilmu. Dan manusia juga bisa mengambil manfaat darinya. Bisa jadi dia, saya tadi hadir dalam majelis ilmu, hadisnya ini tadi saya kurang paham. Orang yang mendengarkan akhirnya kan tahu hadisnya, iya kan? Oh ya, hadis ini ya. Nah, setidaknya dia bisa mengamalkan dohir hadisnya, walaupun tidak terlalu mendalam. Sama, airnya itu juga bisa diamalkan, bisa digunakan untuk mandi, untuk minum, untuk memberi binatang ternak, dan juga untuk apa? Untuk menyiram, mengaliri sawah, zara'. Nah, barakallahu fikum. Tetap bermanfaat, ya, tetapi tidak sebermanfaat tanah yang subur, tidaknya. Dan yang paling mengerikan wallahualam warahmatullahi wabarakatuh yaitu qi'anun, tanah yang tandus. Tidak nyerap, lewat kok, kering. Dia tidak bermanfaat dan tidak bermanfaat, tidak bisa memanfaatkan dan juga tidak bermanfaat kepada orang lain. Bahkan Rasulullah SAW menyebutnya ini adalah permisalan orang yang lam yarfa bidzalika ra'san, tidak mau menerima hidayah Allah. Banyak orang mendengarkan ilmu, barakallahu fikum, mereka acuh. Iya, tidak. Sampaikan ilmu, acuh. Menolak. dianggap angin lewat saja. Banyak. Ini juga menunjukkan bahwasanya ilmu itu sebenarnya datang kepada semua orang. Iya, sebagaimana hujan asal dari Arab, dia menyeluruh ke seluruh bumi, mesti terkena hujan. Nah, tetapi terkadang memang ada orang yang tidak mau mendapatkan ilmu sama sekali, tidak menyerapnya, tidak dibiarkan di atas. Ini seperti permisalan na'am barakallahu fikum qi'anun, tanah yang tandus. Terus tidak bermanfaat sama sekali. Dan orang pun mau tinggal di atasnya tidak mau, panas. Semoga yang demikian ini barakallahu fikum atau hadis ini bisa menjadikan kita semangat di dalam mengambil ilmu, mencoba untuk memahami. Hadir saja sudah fadilahnya, keutamaannya banyak. Dengan kita menyerapnya barakallahu fikum, ini akan lebih baik. Sebagaimana tanah yang subur nanti jatuh. Barakallahu fikum. Insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan kita terkait jin dalam syariat Islam. Terakhir kita membahas bahwasanya jin itu barakallahu fikum bisa dilihat atau bisa terlihat. Kapan? Ketika mereka yatasyaggalu, yatasawwaru, yatanaddalu, berubah wujud, tidak dalam bentuk asli. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya jin dia bisa berubah wujud, menjelma. Dan yang terakhir pula telah kita sampaikan bahwasanya di sana ada sebagian makhluk Allah, di antaranya keledai dan anjing, al-humur wal kilab, yang mana mereka bisa melihat syaitan. Selanjutnya pada kesempatan kali ini insyaallah akan kita bahas ya di antara kekuatan dan kekhususan jin dalam penciptaan mereka. Selain tidak terlihat dan bisa berubah wujud, Allah Subhanahu wa taala menghendaki kemampuan dan juga kekhususan lainnya kepada bangsa jin. Tidak terlihat itu kekhususan mereka. Bisa berubah wujud itu juga kekhususan mereka. Semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan selain itu, berubah wujud, tidak terlihat, warahmatullahi wabarakatuh, Allah juga memberikan kekuatan yang lain kepada mereka yang tidak dimiliki oleh bangsa manusia. Dan diantaranya yang pertama barakallahu fikum adalah pergerakan cepat dan tenaga yang kuat. Ini diantara kekuatan atau kekhususan mereka. Kali ini barakallahu fikum sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala kisahkan tentang ifrit. Jin ifrit. Insyaallah akan kita bahas lebih mendalam jin ifrit pada bab jenis-jenis jin atau nama-nama jin. Namun secara ringkas barakallahu fikum ketika itu ifrit ya ifritun minal jin itu menawarkan kepada Nabi Sulaiman ketika Nabi Sulaiman hendak apa memindahkan kerajaannya Ratu Saba. Ratu Saba ini barakallahu fikum dalam tafsir-tafsir disebutkan namanya Bilqis. Dalam riwayat juga disebutkan bahwasanya Bilqis ini Ratu Saba ini ya salah satu dari orang tuanya, entah itu bapaknya atau ibunya, itu adalah dari kalangan jin. Jadi Bilqis itu ya riwayat, tetapi riwayatnya dhaif bisa dibilang ya bapaknya atau ibunya itu jin. Yang satunya manusia, lahirlah Ratu Saba. Nah, suatu ketika Nabi Sulaiman alaihissalam ini ingin memindahkan kerajaan Ratu Saba yang sangat megah, di Yaman ke tempat beliau Nabi Sulaiman. Maka ketika itu ifrit menawarkan untuk memindahkan kerajaan tersebut dalam keadaan dalam waktu yang singkat, yang di situ disebutkan sampai Nabi Sulaiman itu belum sempurna berdiri dari tempat duduknya. Ini menunjukkan bahwasanya di antara kekuatan jin adalah mereka memiliki pergerakan yang cepat dan juga tenaga yang kuat. Sampai-sampai bisa memindahkan kerajaan Ratu Saba dalam waktu yang singkat. Barakallahu fikum. Insyaallah penjelasannya akan lebih rinci pada pembahasan macam-macam jin yang di situ disebut tentang jin ifrit. Kita bahas ini secara umum. Bahasanya secara umum jin memiliki kekuatan yang besar, tenaga yang kuat. Di antara dalilnya pula barakallahu fikum adalah ketika mereka bangsa jin itu termasuk dari prajuritnya Nabi Sulaiman. Ini jin secara umum, tidak cuma iblis. Nah, ketika itu Nabi Sulaiman alaihissalam memerintahkan para jin untuk membuat gedung-gedung dan juga bangunan yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Saba ayat yang ke-13, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya'maluna lahu ma yasha. Mereka para jin ya'maluna lahu, bekerja untuknya, untuk Nabi Sulaiman. Ma yasha, apa saja yang diminta, yang dikehendaki Nabi Sulaiman. Min mahariba, bangunan-bangunan yang tinggi. Ya, bunyan murtafi'ah. Nah, disebutkan bunyan murtafi'ah, bangunan yang tinggi. Bahasa kita sekarang adalah gedung-gedung mahariba. Wa tamatsila, dan juga patung-patung. Nanti ada tafsir. Wa jifanin, dan juga jifan itu piring-piring tetapi agak tinggi sampingnya. Kalau piring kan trepes ya. Jadi kalau dibaca dalam tafsir itu barakallahu fikum, mangkok tapi lebar seperti ini piring gini. Kalau mangkok dia enggak lebar tapi tinggi, kalau piring dia lebar tapi tidak tinggi. Nah, ini dua-duanya, tinggi iya sampingnya dan juga lebar. Itu jifan. Yang jifan itu kal jawabi, seperti al hiyat, telaga-telaga sangat besar. Nah, wa quduri rasiyatin, dan juga periuk-periuk kayak seperti panci barakallahu fikum, yang rasiyat, yang sangat kuat. Nah, barakallahu fikum. Ini dulu jin-jin ya, ketika menjadi apa bawahannya atau prajuritnya Nabi Sulaiman, disuruh untuk membuat maharib, tamatil, ya, tumsifah. Kalau di Indonesia ada mitos apa? Membuat seribu candi, iya. Kayak gitu kan kisahnya kan. Siapa ya namanya tokohnya? Hah? Ah, tahu lah, lupa. Enggak perlu juga demoraja. Nah, secara kekuatan sini itu mungkin ya. Karena apa? Kekuatannya sangat besar di antara dalilnya ini. Tetapi kebenaran kisah itu wallahu a'lam. Iya. Tapi kalau mungkinnya mungkin. Nah, karena zaman dahulu barakallahu fikum, jin-jin yang Nabi Sulaiman juga membuat bangunan. Nah, disebutkan barakallahu fikum dalam tafsir Al-Baghawi rahimahullah taala, nah, yang dimaksud dengan tamatsilu, patung-patung, nah, kata beliau rahimahullah taala, ai suwarin min nuhasin, patung-patung yang besar yang dibuat dari tembaga. Kila kanu yusawwiruna sibaa wa tuyura, dikatakan bahwasanya patung-patung itu bentuknya siba, binatang-binatang buas, wa tuyur, dan burung. Wa kila kanu yattakhiduna suwaril malaika wal anbiya was salihin fil masajid liyarahan nas fayazdadu ibadatan, dan dikatakan pula patung-patung ini barakallahu fikum adalah bentuk dari para malaikat, para nabi atau orang-orang soleh di masjid-masjid. Untuk apa? Liyarohan nasu fayasjadu ibadatan, agar manusia lihat lalu mereka tambah semangat untuk beribadah. Kok boleh patung? Nah, bentar. Wala'allaha kanat mubahatan fi syari'atihim, dan bisa jadi kenapa dulu Pak Jin-Jin disuruh membuat tamatil, patung-patung dari nuhas, dari tembaga, la'allaha, bisa jadi kanat mubahatan fi syari'atihim, itu pada syariat yang dulu diperbolehkan. Bisa jadi. Nah, yang namanya syariat yang bukan apel barakallahu fikum itu berbeda-beda sesuai zamannya. Kalau sekarang sudah paling terakhir mentok zamannya atau syariatnya Nabi Muhammad SAW. Tetapi para anbiya, para rasul, dakwah inti usul pokoknya itu satu, dan itu tidak berubah sepanjang bumi ini masih ada. Yaitu apa? Tauhidullah, mentauhidkan Allah. Walikulli ummatin rasulan, dan setiap umat itu ada rasul. Apa yang mereka lakukan, apa yang mereka seru, ani'budullaha wastanibud Taurus. Mereka semuanya menyeru beribadahlah hanya kepada Allah dan menjauhi Taurus. Ini semua sama, tidak mungkin berubah sama sekali dari awal sampai akhir. Adapun syariat-syariat yang lainnya itu berbeda-beda. Seperti ini, patung di syariat Nabi Muhammad SAW tidak boleh sama sekali. Nah, tetapi syariat zaman dulu bisa jadi boleh. Beliau tambahkan, kama anna Isa kana yattakhidhu suwaran atau suran min ad-din fayanfukhu fiha fatakunu tayran bi idznillah. Sebagaimana zamannya Nabi Isa. Beliau membuat apa? Burungan dari tin. Lalu fayanfukhu fiha ditiup fatakunu tayran bi idznillah. Maka menjadi burung. Berarti pada zaman Nabi Isa juga masih burung. Menunjukkan syariat itu berbeda-beda. Al-muhim, khulafahnya intinya barakallahu fikum, bahwasanya di antara kekhususan jin yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kehendaki mereka memiliki kekuatan yang besar dan juga kecepatan yang sangat tinggi barakallahu fikum. Di antara dalilnya ini, mereka membuat maharif, gedung-gedung, tamatil, patung-patung, dan juga jifan, tempat makan. Sampai disebutkan dalam tafsir itu, barakallahu fikum, satu jabna, satu mangkok apa-apalah. Ya, pokoknya kayak piring tapi dia ada sampingnya. Gitu. Itu di situ tuh bisa untuk makan 1000 orang. Samping besar, bisa apa bisa. Dan itu disebutkan di sini barakallahu fikum jifanin, berarti banyak, tidak cuma satu. Kal jawabi seperti telaga. Sangat besar. Nah, wa quduril wasiyah, dan buat tungku-tungku atau periuk-periuk yang kokoh untuk masaknya. Pokoknya dulu sangat kuat. Barakallahu fikum. Ini di antara khususan jin yang pertama, selain berubah wujud dan tidak terlihat, mereka memiliki pergerakan yang cepat dan tenaga yang kuat. Yang selanjutnya di antara khususan mereka yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kehendaki, yaitu mereka mampu mencuri berita dari langit. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anna lamasna samaa'a fawajadnaha muli'at harasan syadida wa syuba wa anna kunna naqudu minha maqa'ida lis-sam' faman yastami'il ana yajid lahu shihaban rasada. Kata Allah Subhanahu wa taala menceritakan jin ketika itu, wa anna lamasna samaa', sesungguhnya kami dulu mencoba untuk menembus langit. Fawajadnaha muli'at harasan syadida. Tetapi sekarang barakallahu fikum banyak harasan syadida, penjaga-penjaga yang kuat. Nah, wasyuhuba dan panah-panah. Wa anna kunna naqudu minha maqa'ida lis-sam'. Bahkan dulu kita di langit itu sampai membuat maqa'ida, tempat-tempat duduk. Lisan'i, untuk mencuri berita. Nah, mayastani'il ana, maka barang siapa mencoba mencuri berita terangi sekarang, yajidlahu shihaban rasada, siap-siap diintai dengan panah-panah api. Nah, ini menunjukkan bahwasannya mereka itu dulu sampai mangkoid, membuat tempat-tempat itu. Nah, barang-barang. Dan juga dalilnya apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, barakallahu fikum, bahwasanya jin itu suka mencuri berita langit, dalam hadis juga disebutkan selain dari ayat, barakallahu fikum, untuk disampaikan kepada tukang sihir, kepada dukun. Nah, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, idza qadallahu al-amra fis sama', apabila Allah memutuskan suatu perkara di langit, fadarabatil malaikatu bi'ajnihatiha, maka ketika itu para malaikat mengepakkan sayap-sayapnya, khud'anan, tunduk liqaulihi, karena keputusan atau firman Allah Subhanahu wa taala, ka'annahu silsilatun 'ala safwanin. Nah, mereka seperti rantai-rantai, barakallahu fikum, ya, yang berada di atas batu. Fa iza fuzzi'a an qulubihim, lalu mereka pada pingsan. Namun ketika fuzzi'a an qulubihim, ketakutan dicabut dari hati-hati mereka, qalu, mereka saling bertanya. Madza qala rabbukum, para malaikat bertanya. Apa yang diucapkan Rabb kalian? Qalu, lalu yang lain menjawab, lilladzi qala al-haq, nahwal 'aliyyul kabir. Yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al-haq, kebenaran. Dan Allah lah yang Maha Tinggi lagi al-kabir, Maha Besar. Fa yasma'uha mustarikus sam'i wa mustarikus sam'i hakadha ba'duhu fawqa ba'din. Maka ketika malaikat Qut'anan tunduk mendengar terus pingsan, fa idza fuzi'an qulubihim, ketika dicabut ketakutan kepada mereka, sadar. Lalu saling bertanya, madza qala rabbukum. Nah, ketika para malaikat ini saling bertanya, jin itu mustarikus, mencuri pendengaran. Nah, hakadza ba'duhu fawqa ba'din, jin apa ya? Kalau bahasa kita itu kotak dengan ini nih, kotak ini naik kayak lomba apa yang itu pada pinang, wah jin itu tak dulu kotak untuk mencuri berita. Fayasma'u al kalimah fayulkiha ila man tahtahu, maka yang ahli ngatakan kan dengar, oh malaikat ini mengatakan ini kepada yang lainnya, yang atas bilang ke bawah. Mantah tahu, kumayulkihal akhor, terus sampai bata, hatta yulkiha ala lisanis sahir awil kahin, sampai siapa? Tukang sihir atau dukun. Parubama adroka syihab, namun terkadang terkena dulu sebelum sampai kena tanah. Qobla ayyulkiha warubama alqaha qobla ayyudrikaha fayasdib ma'aha mi'ah kadibatin wa yuqala laisa qad qala lana yawma kadha wa kadha wa kadha wa yusaddiq atau yusaddaq bitilkal kalima allati sami'a minas sama'. Kalau sampai satu dicampur dengan 100 kedustaan. Iya, makanya kata Rasulullah SAW, fa yusaddaq bitilkal kalima kadang yupas. Kenapa? Ya karena mencuri kita dari langit. Pertanyaannya sekarang, kalau dulu sebelum diutusnya Rasulullah SAW mereka bebas mendengar, tetapi ketika diutus oleh diutusnya Rasulullah SAW, ya fawajadnaha muli'at harasan syadidah wa syuhuran. Tapi ketika Rasulullah diutus mereka menemui apa? Panah, Pak? Panah. Pertanyaannya, masih mungkinkah mereka mencuri berita atau tidak? Nah, khilaf. Sebagian ulama mengatakan ketika Rasulullah itu sudah mereka tidak bisa mendengar sama sekali. Berarti dukun itu sekarang hanya menerka benar-benar besar. Nah, tetapi sebagian ulama yang lain barakallahu fikum mengatakan masih mungkin. Cuma apa? Dilempar panah lah. Panah. Nah, terkadang sampai, terkadang tidak. Kalaupun sampai dicampur dengan 100 kedustaan. Barakallahu fikum. Nah, intinya barakallahu fikum, ini jin bisa mencuri berita dari langit atau paling tidak bisa sampailah langit. Nah, bisa jadi beritanya sampai, bisa jadi tidak. Intinya apa? Mereka bisa. Kalau manusia kan enggak bisa, ya. Coba antum naik-naik. Satu Pasinggan naik mana kali? Enggak. Atau satu Banyumas naik mana? Sampai langit atas katanya bisa nafas, iya, nggak mungkin bisa. Nah, kecuali dengan alat-alat yang lain. Nah, adapun jin mereka bisa. Ini semua karena kehendak dan takdir Allah. Bisikan dengan hikmah-hikmah yang sangat banyak. Nah, ini yang kedua. Jadi cepat, tenaga kuat, yang selanjutnya apa? Bisa mencapai langit atau mencuri berita dari. Nah, yang selanjutnya barakallahu fikum, di antara kekuatan atau kekhususan mereka yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan atau kehendaki, yaitu berjalan di aliran darah manusia. Jin. Nah, atau setan. Sama. Dikisahkan dari Ali bin Husain rahimallahu taala bahwasanya anan nabiy sallallahu alaihi wasallam atatu Safiyyatu bintu Huyai. Sesungguhnya suatu ketika Rasulullah SAW didatangi oleh Safiyyah bintu Huyai, istri beliau. Falamma raja'at intalaqa ma'aha famarra bihi rajulani minal ansari. Maka ketika Safiyah bintu Huyai radhiyallahu ta'ala anha raja'at pulang, na'am, barakallahu fikum, intalaqa ma'aha, Rasulullah ikut pergi bersama beliau. Bersama Safiyah. Famarra bihi rajulani, zaman dulu gelap, ya. Dan juga wanita kan cadar, ya. Tidak kelihatan. Sama Rabihi Rajulani, maka ada dua orang sahabat yang lewat minal Ansar, dari kalangan Ansar. Nah, dan Allah Alam yang nampak di sini kedua orang tersebut, warahmatullahi wabarakatuh, agak Rasulullah sama siapa? Ya, gitu. Ya, isi-isi atau yang sebagainya. Sampai akhirnya Rasulullah SAW fada'ahuma, memanggil. Ya, gak mungkin tiba-tiba Rasulullah lewat terus manggil kan? Ada sesuatu, dua orang ini sahabat Ansar seperti itu sama saya malam-malam dan seterusnya. Maka Rasulullah pada umumnya kedua kala lalu mengatakan innalah hiya Safiyyah, jangan curiga ini itu Safiyyah istriku. Qalaha, maka dua sahabat ini mengatakan subhanallah. Jadi kan tadinya ada sesuatu, oh tak kira ini kan bahasa kita. Nah, subhanallah. Qala, lalu Rasulullah SAW mengatakan inna syaitana yajri min ibni adam majraddam. Kata Rasulullah, sesungguhnya syaitan itu yajri, bisa berjalan min ibni adam, di tubuh manusia majraddam, di aliran darah. Sehingga ketika itu Rasulullah SAW khawatir sahabat melihat Rasulullah bersama wanita tidak kelihatan malam-malam gelap, syaitan yang berada di dalam darah kedua sahabat tersebut membisiki untuk su'udzon, untuk mengeluarkan fitnah dan seterusnya. Maka Rasulullah langsung menjelaskan klarifikasi innama hiya Safiyyah, ini itu Safiyyah. Syaitnya apa barakallahu fikum, ada sebagai jin atau mungkin keumuman jin yang Allah Subhanahu wa taala gandeng mereka yajri min ibni adam majraddan, jalan di aliran darah kita. Di sini disebutnya syaitan, ini syaitan yajri min ibni adam majraddan. Kalau jin bisa enggak? Bisa, sudah dijelaskan ya. Syaitan itu adalah bisa jadi kalangan manusia, bisa jadi kalangan jin yang mereka durhaka. Ini yang tiga. Nah, mereka kekuatannya luar biasa, cepat. Nah, barakallahu fikum, lalu bisa ke langit, bisa berjalan di aliran darah manusia. Nah, sehingga mungkin sebagian manusia mengira jin itu mengetahui perkara yang gaib. Nah, bahkan jin sendiri adalah makhluk. Nah, namun barakallahu fikum, bab selanjutnya ini kita membantah itu dari khususan-khususan, namun ada perkara yang dianggap itu juga ada di jin padahal tidak. Maka pembahasan selanjutnya adalah jin tidak mengetahui perkara. Nah, padahal jin adalah makhluk. Kita dudukkan dulu. Meski kemampuan dan kewajin sangatlah menakjubkan, namun mereka juga makhluk Allah yang tidak mengetahui perkara gaib. Perlu dipahami bahwasanya jin juga termasuk makhluk gaib. Lalu kenapa mereka tidak mengetahui perkara gaib? Nah, perhatikan barakallahu fikum, perkara yang sangat penting, bahwasanya amrun gaib, perkara yang gaib itu amron. Ada dua. Gaib mutlaqun wa ghaib nisbiyun. Ada yang mutlak, ada yang nisbi. Nah, ghaib yang mutlak barakallahu fikum la ya'lamuha illallah. Tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Ini namanya ghaib mutlak. Contohnya apa? Kapan terjadinya hari kiamat? Kapan matinya seseorang? Apa yang terjadi besok? Itu mutlak. Amma tadri nafsun madza taqsibu hudza. Ini semuanya wa indahu maqdirullah. Ini namanya ghaibmu mutlak. Di sana ada gaib yang lain, namanya gaib nisbi. Apa itu gaib nisbi? Gaib nisbi itu gaib bagi sebagian kelompok manusia, tetapi tidak gaib bagi yang lain. Gaib bagi makhluk-makhluk A, tidak gaib bagi makhluk-makhluk B. Ini namanya gaib nisbi. Contohnya kalau zaman dahulu belum ada internet, belum ada Android, belum ada WA. Nah, di Amerika ada kebakaran atau di Jakarta ada kebakaran, maka itu bagi orang-orang sekitar itu bukan perkara gaib. Nah, tetapi bagi orang yang di Pasinggangan, di Banyumas, itu perkara gaib. Maka namanya gaib nisbi. Gaib bagi orang-orang di sini, nisbahnya dari orang-orang. Paham ya? Itu bukan gaib. Nah, dan jin barakallahu fikum itu taunya yang ini. Gaib nisbi. Nah, jadi misal ada dukun, gambarannya. Dukun, ada orang pasien datang. Masuk. Kehilangan uang ya. Mau nyantet ya? Enggak tahu tiba-tiba. Yang pasiennya itu enggak tahu. Sakti gitu. Padahal itu bukanlah gaib mutlak, tetapi gaib nisbi. Nah, lo kok bisa dukunnya tahu? Bisa dengan bantuan jin. Dukun punya khodam atau pelayan atau kerjasama dengan jin. Orang yang datang juga disertai jin. Nanti pembahasannya jin korin. Iya, yang datang jin korinnya kan paham. Oh ini lagi kesel sama itu. Terus jin, oh nanti saya tak dukun, tak santet. Kalau enggak, korinnya tahu. Aduh, kehilangan uang, tak kedukun lah. Korinnya kan dengar, tahu. Ya. Nah, ketika pasien ini mau masuk, jinnya dukun ketemu jin korin. Tanya, mau apa ini? Dompetnya kehilangan. Ya. Si jinnya itu ngomong ke dukun. Akhirnya dia baru duduk, dompetnya hilang ya. Padahal itu gaib nisbi. Bukan gaibmu. Sudah ada nih. Tanggung tadi ya. Di antara dalil barakallahu fikum, dan ini adalah dalil yang sangat jelas terang bahwasanya bangsa jin tidak mengetahui perkara gaib, adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Saba ayat ke-14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma qadaina 'alaihil mauta," dan ketika kita tetapkan ajalnya, kematiannya Nabi Sulaiman, "Majallahum 'ala mautihi illa dabbatul ardi ta'kulu min sa'atah." Maka tidak ada yang menunjukkan kematiannya Nabi Sulaiman, karena ketika itu beliau meninggal dalam keadaan memegang tongkat. Meninggal, berdiri. Maka tidak ada yang menunjukkan kematian beliau kecuali jabatul ardi ta'kulu min sa'atah, kecuali rayap memakan tongkat beliau. Nah, ketika dimakan falama khorra, makan habis tongkatnya hancur, beliau khorra, terjatuh, tersungkur. Tabayyanatil jin, baru jin tahu ternyata selama ini telah meninggal. Nah, allau kanu ya'lamunal ghaiba, kalau kata Allah Subhanahu wa taala, allau kanu, seandainya para jin ini ya'lamunal ghaib, mengetahui perkara gaib, malabitsu fil adabil muhin, maka barakallahu fikum tidak mungkin selama masih berdiri pada sudah meninggal mereka mau kerja terus ya. Kalau tahu gaib berarti kan, oh ini sudah meninggal lah tinggal. Enggak, taunya masih hidup, maka mereka apa, tetap kerja, tetap bangun dan seterusnya, menunjukkan mereka tidak mengetahui perkara yang gaib. Kata Allah, lau ya'lamuna, lau kanu ya'lamuna gaib, seandainya mereka tahu perkara yang gaib, mereka tidak akan mau tetap bekerja. Nah, padahal disebutkan na'am dalam tafsir-tafsir barakallahu fikum itu sampai berbulan-bulan. Ada yang mengatakan pula tahunan. Tahunya, oh masih hidup berdiri, menunjukkan tidak tahu perkara gaib, padahal itu di depan mata. Iya kan, kalau dia tahu gaib, ya tahu bahasanya Nabi Sulaiman telah meninggal. Akhirnya mereka ya pergi. Jatuh baru sampai ia dimujin. Ternyata sudah meninggal. Ini menunjukkan barakallahu fikum sangat-sangat jelas surat Saba ayat 14 menunjukkan bahwasanya jin tidak mengetahui perkara gaibmu mutlak. Bahkan gaib nisbi pun mereka sebagainya ada yang tidak tahu. Dan cara mereka tahu apa? Bertanya atau ke tempat tersebut. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Selanjutnya, nah, ada pembahasan terkait jin juga merasakan kematian. Nah, ini juga ada khilaf. Barakallahu. Ada nih, cukup ya. Mau ada pertanyaan enggak? Ada? Ada, Pak. Halo. Kalau jin tadi masuk ke dalam darah manusia melalui apa? Aliran alam. Itu diantara ada zikir bagi petang baca la ilaha illallah wa syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Karena disebutkan keutamaannya dijaga ayat dari setan secara mutlak kalau kembali itu gimana itu? Cara menggabungkannya. Iya. Nah, barakallahu fikum. Ini sama dengan jin qorin. Jin qorin. Apakah dia masuk dalam ucapan Rasulullah SAW ketika kita menutup pintu maka syaitan tidak bisa masuk. Kapan mengucapkan bismillah? Bismillah kita tidak masuk. Apakah jin qorin termasuk dalam ini? Itu juga nanti akan ada pembahasan. Pembahasan sekarang kayaknya panjang. Cuman intinya barakallahu fikum bisa jadi dia tetap bersama kita, berada di darah kita tetapi kita dijaga. Gitu ya? Intinya itu. Usimah, kita dijaga. Nah, barakallahu fikum. Kalau pembahasan rincinya nanti. Nah, ya, insyaallah. Cuman intinya itu ya. Bisa jadi ini sini-sini konkorin namanya korin kan terus bersama. Tetapi ketika kita dijaga bisa apa mereka? Gitu kan. Nah, barakallahu fikum. نكتفي إلى هنا صلى الله عليه وسلم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين تفضلوا حفظكم الله